Bismillahirrahmanirrahim. Nabda. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Fa ya ikhwatul kiram, kita lanjutkan pembahasan. Kita sampai di alamatul harfi. Alamatul harfi ya. Alamatul harfi. Baik, silakan baca Mas Joko. Alamatul harfi. Summa qala wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wa la dalilul fi'li. Terus lanjut. Kalimatin ta'ridu 'alaiha dalilul ismi wa la taqbaluha. Wa la taqbaluha. Kok bisa ha? Taqbalu. Ala taqbalu. Gara-gara 'alaiha di depan ya. Wa ta'ridu 'alaiha dalilul fi'li wa la taqbaluhu fa hiya harfun fa harfu huwa ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wa la dalilul fi'li. Yaqulul haririyyu fi mulhatul i'rabi wal harfu ma laysa lahu 'alamah fa qis 'ala qawli takun allamah. Insyaallah. Baik. Jadi kita bahas pada pertemuan ini tentang alamatul harf. Setelah sebelumnya kita mengetahui alamatul ism, alamatul fi'il. Jadi kedua saudaranya itu sudah dipaparkan oleh syarih tentang syarah-syarahnya. Nah, maka kita pun akan membacakan syarah dari alamatul harfi. Kemudian mu'alif berkata, maksudnya Imam As-Sanhaji ataupun Ibnu Al-Ajurrum, wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wa la dalilul fi'li, yang kalau kita alibahasakan, dan huruf itu adalah sesuatu yang tidak pantas bersamanya tanda isim ataupun dalil isim, dan tidak pantas bersamanya dalil fi'il, bukti fi'il. Jadi bukti keisiman itu tidak bisa dimasukkan kepadanya, bukti kefi'ilan juga tidak cocok ditaruh ke dia. Nah, apa makna dari ungkapan mu'alif ataupun syarahnya? Maka syarih pun berkata, kullu kalimatin ta'ridu 'alaiha dalilal ismi wa la taqbaluhu. Setiap kalimat yang ta'ridu 'alaiha, apa namanya itu? Dicocokkan ke dia. Ya, gimana namanya? Ta'ridu 'alaiha dicekokin ke dia dari ism. Sebentar ya, kita cari bahasa di sini ya. Ta'ridu. Ya, dipajangkan ke dia, ya. Dipajangkan atasnya ataupun dicekoki ke dia tanda isim. Kan gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi setiap kalimat yang dicekoki ke atasnya, kepadanya tanda isim, wala taqbaluhu, dan dia tidak menerimanya, maksudnya kalimat tersebut. Jadi setiap kalimat yang dicekoki kepadanya tanda isim ataupun bukti keisiman, tapi dia enggak nerimanya, wala taqbaluhu. Wa ta'ridu 'alaiha dalilal fi'li wala taqbaluhu, dan dicekoki atasnya ataupun dipajangkan ke dia bukti kefi'ilan, wala taqbaluhu, dan dia juga enggak nerimanya, fahiya harfun, maka itu adalah kalimat jenis harf. Nah, demikian. Ya, jadi sesuailah dengan pernyataan Imam As-Sanhaji di mana beliau berkata, wal harfu ma la yasluh. Jadi huruf itu adalah sesuatu yang tidak bisa, tidak pantas. Tidak pantas bersamanya tanda isim dan tanda fi'il. Nah, kata tidak pantas ini sebenarnya adalah paling pas ya, dibandingkan biasa kita katakan dengan ungkapan tidak bisa ini. Nah, yasluh, kalau bisa bahasa Arabnya apa, Yufa? Bisa, pasti. Nah, iya, ya. Jadi dibandingkan kata ma la yastati', ya. Ma la yastati'u ma hu dalil ismi. ketimbang ungkapan lebih aula ungkapan ma la yasluh, ya. Menurut apa namanya? Ya, spesifikasi apa menurut perspektif saya pribadi, ya. Jadi ma la yasluhu ma hu darul ismi wala darul fi'li, itu lebih aula ungkapan ini karena memang tidak pantas. Kalau bisanya bisa aja dimasukin, ya. Ya, siapa yang gak bisa? Siapa yang gak bisa aja dibilang, ya. Tapi gak pantas, ya. Dan ketidakpantasan ini tentunya hanya dapat dirasakan oleh mereka-mereka orang Arab ataupun Arab Tulen, atau ya yang kita tuh sudah mengibu terhadap bahasa Arab, di mana kita merasakan ketidakcocokan itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi memang paslah pernyataan mu'allif ma la yasluh. Nah, sementara syarih memberikan keterangan dengan mengatakan kullu kalimatin ta'ridu 'alaiha dalilal ismi wa la taqbalu. Setiap kalimat yang diberikan kepadanya tanda isim dan dia enggak bisa nerimanya, wa ta'ridu 'alaiha dalil fi'l wa la taqbalu, dan diberikan kepada yang tanda fi'il dan dia juga enggak bisa nerimanya, fahiya harfun. Itulah makna dari ucapan Imam Ibnu Al-Ajurrum. Fal harfu, maka kesimpulannya, huwa ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wa la dalilul fi'li. Jadi huruf itu ialah sesuatu yang tidak pantas bersamanya tanda isim dan tidak pantas bersamanya tanda fi'il. Nah, itulah kesimpulannya. Yaqulul Hariri, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hariri fi Mulhatil I'rab, jadi dalam nazamnya yang bernama Mulhatul I'rab, wal harfu ma laysat lahu alamah faqis ala qawli takun allama. Huruf itu sesuatu yang enggak punya tanda, sesuatu yang tidak memiliki tanda, itulah huruf. Jadi wal harfu ma laysat lahu alama faqis ala qawli, ya, catat pernyataanku ini atau kiaskanlah pernyataanku ini, analogikakanlah pernyataanku ini, takun allamah, niscaya kau jadi orang yang tahu. Nah, demikian. Baik, lanjutkan, Mas. Fa idza wajadta kalimatan arabta 'alaiha 'alamati 'alamatil ismi falam taqbalhu. Wa arabta 'alaiha 'alamatil fi'li falam taqbalhu fa hiya al-harfu. Baik, sekarang terjemahin karena tadi kan sudah mufradnya sudah ada, ya. Maka apabila kamu mendapatkan satu kalimat, Masya Allah, harta, kamu mencekoki atasnya, mencekoki atasnya tanda-tanda isim, kemudian dia tidak menerimanya. Iya. Dan kamu mencekoki atasnya tanda-tanda fi'il, kemudian dia tidak menerimanya, maka dia huruf. Iya, maka baik. Jadi ya, sudah paham lah berarti itu, ya. Lanjut, Mas. Fa'idha qala qa'il kaifa taj'aluna alamatal harfi adamiyatan wal alamatu alamun la budda an yakuna amran wujudiyan. Iya. Yeah. Nah, di sini syarih beristidrat, ya, ataupun melebar, ya, tapi tetap ada faedah yang bisa kita dapatkan dari penjelasan syarih, dan juga dikatakan melebar bukan berarti tidak ada hubungan, ya. Tetap ada korelasinya. Baik, fa idza qala qail, terus kalau ada orang yang bilang, kaifa taj'aluna alamatal harfi adamiyatan wal alamatu alamun? Gimana caranya kalian bisa mengatakan tanda huruf itu adamiyah, yaitu ketiadaan, gitu, ya. Jadi bagaimana kalian bisa mengatakan bahwa tanda huruf itu adalah ketiadaan? Ketiadaan adalah tandanya, gitu, ya. Sementara alamah itu adalah alam, panji. Ya, alamah itu adalah tanda, ya, gitu. Maksudnya gimana ya kalau kita bahas Indonesia ini? Sinonim tanda apa dalam bahasa Indonesia? Ah, iya. Sementara alam itu adalah ciri. Wal alamatu alamun. Dan tanda itu adalah ciri. La budda an yakuna amran wujudiyan. Dan ciri itu ya mestinya harusnya ada. Perkara yang ada. Kan gitu. La budda an yakuna amran wujudiyan. Nah, gimana nih? kalian menyelesaikannya. Gimana dengan pernyataan seperti ini? Kan? Faida qala qail. Jadi kalau ada orang ngomong kayak begini, yaitu bagaimana kalian bisa mengatakan bahwa tanda huruf itu adamiyah? Ketiadaan. Wal alamah alam. Sementara alamah itu sendiri ataupun tanda itu sendiri adalah ciri. La budda yakuna amran wujudiyan, dan ciri itu mestilah sebuah perkara yang ada. Fal jawab, ya. Silakan baca Mas Joko. Fal jawabu annahu idza kana shay'un mahfuran sahha an takuna alamatu adamiyatan. Fa huna alamatul ismi kadza wa alamatul fi'li kadza walladhi la yadkhulu fi alamati hadza wala hadza sawra ma'luman. Nah, jawabannya begini. Bahwasanya jika sesuatu itu sudah dibatasi, maka tentu alamah itu bisa berupa ketiadaan. Ya, tanda itu bisa berupa ketiadaan. Sahha an takunal alamatu adamiyah, saat sesuatu itu telah dibatasi. Ya, sudah terbatasi. Sahha an takunal alamatu adamiyah, maka alamah itu menjadi tanda, ataupun tanda itu bisa menjadi tanda bersifat adamiyah, apa sahan takun alamatu adamiyah. Jadi alama itu bisa berupa adamiyah gitu ya. Alama itu bisa berupa adamiyah, ketiadaan. Fahuna alamatul ismi kada. Nah, di sini kan kita tahu bahwa tanda isim itu begini. Wa alamatul fi'li kada. Tanda fi'il itu begini. Walladzi la yadkhulu fi alamati hadza wala hadza sara ma'luman. Dan yang tidak bisa kemasukan dari tanda-tanda ini dan yang ini, maksudnya tanda-tanda isim dan tanda-tanda fi'il, seorang ma'luman, jadilah dia sesuatu yang diketahui. Ketika tidak bisa masuk kemari dan masuk kemari, seorang ma'luman, jadilah dia sesuatu yang tidak diketahui. Kenapa? Karena asyai'u mahsur. Asyai'u mahsur. Sehingga ketika asyai'u mahsur, sahha an takunal alamah adamiyah. Maka alamah itu bisa berupa adamiyah. Kenapa kok bisa berupa adamiyah? Kan itu tadi, dia enggak bisa masuk kemari dan dia juga enggak bisa masuk kemari, suara ma'luman, maka jadilah dia sesuatu yang diketahui, sesuatu yang maklum. Nah, sehingga adamiyah bisa menjadi sebuah tanda. Adamiyah bisa berupa menjadi tanda bukti. Baik, lanjutkan Mas. Bisa pantas ataupun oh yang itu sahih. Iya, iyalah ya, betul. Fi'il mudharinya yasihu tadi. Sahha yasihu, sahih. Benar gitu ya, benar. Benar atau bisa? Betul. Ya, kalau kita kan begitu kan, bisa-bisa, benar-benar kan gitu ya. Oh, yuk. Lanjut. Qalu wa nadhiru dzalika al-jimu wal ha'u wal kha'u salah satu hurufin kitabatuha wahidatun. Lakin tutamai izu. Fi'il mudhari. Tatamai izu. Tafa'ala. Ya tafa'ala. Tatamai izu. Ya tatamai yazu. Iya. Tatamai yazu. Aljimu bin nuktoti min asfala. Iya, benar, min asfala. Walho'u min nuktoti min fauqo. Walha'u laysalaha nuktotun. Idhan idha wajadna suratan solihatan liljimi wal ha'i wal kha'i lakin laisa fiha alamatu hadza wala hadza arafna annaha huruful ha arafna annaha harful ha'i. Iya, baik, cukup. Mas Rafi, min asfala, kenapa fi'il bisa kemasukan huruf jar itu asfala? Oh, ini bukan fi'il. Bukan isim ya. Baik, isim ghairu musharif ya. Apa maknanya? Iya, baik, masya Allah. Qalu, mereka berkata, wa nadhiru dzalik. Jadi perumpamaan akan hal ini, ya, perumpamaan akan hal itu, maksudnya tentang masalah tadi, tentang masalah bahwa jika dia enggak bisa masuk memasuki tanda ini dan tanda yang ini atau tanda ini tanda itu, shara ma'luman, maka dia jadi perkara yang diketahui. Nah, jadi wa nadhiru dzalik. Ya, jadi apa namanya itu ya? Perumpamaan akan hal itu, al-jim wal ha wal kha. Yang terkait huruf jim, huruf ha dan huruf kha. Thalathatu hurufin kitabatuha wahidah. Ini adalah tiga huruf yang tulisannya itu satu. Ya, tiga huruf yang tulisannya satu, maksudnya sama. Lakin tatamayyazul jim bin nuqtatin min asfal. Akan tetapi jim itu terbedakan dengan adanya titik di bawah. Wal kha bin nuqtatin min fawq. Sementara kha itu dengan adanya titik ini, enggak tahu kenapa min fawqa. Ya, seharusnya min fawqin. Ya. Jadi hah? Mabni. Mabni. Kok ada yang ada ya? Nilainya sama kayak min ba'd. Itu hanya ba'd sama qabl. Iyalah. Dan di sini juga masalahnya, di situ bukan enggak ada mudhafun ilaihnya. Jika ba'd tidak ada mudhafun ilaihnya, maka min ba'din. Nah, di situ mudhafun ilaihnya ada tapi dibuang. Nah, kalau yang ini bukan, memang enggak ada mudhafun ilaihnya. Ya. Jadi enggak tahu kenapa min fauqa ya. Wallahu alam. Seharusnya min fauqin. Baik. Tapi nanti kita cari alasannya. Yang saya tahu yang masalah itu tadi, mudhafun ilaihnya dibuang kemudian dia jadi mabni, itu adalah qabl dan ba'd, dan itu pun binanya ala dhammi bukan ala fathhi. Jadi kalau memang dia mau kita kiaskan ke sana, ya seharusnya min fauqu ya. Kan ini ya, karena kan amma ba'du sama min qablu. Ya sama, itu kan juga baro. Oh iya. Qabl dan ba'd. Mabninya dengan dhamma. Enggak lah, ya aslinya kan enggak mabni. Oh iya. Aslinya kan waraf ya, seperti min ba'di kan ini. Nah, wallahu a'lam. Jadi ini kayaknya seharusnya min fauqin ya. Tapi kalau memang ada nanti apa namanya jawabannya, ya kita ralat insyaallah. Tapi semestinya min fauqin ya. Baik. Wal kha bin nuqtati min fauqin. Dan kha itu dengan titik yang ada di bawah. Jadi itulah yang membedakan ketiganya. Wal ha laisa laha nuqtah. Sementara ha yang enggak punya apa-apa. Yang enggak punya titik. Wal ha laisa laha nuqtah. Idzan, jadi idza wajadna suratan salihatan lil jim wal ha'i wal kha'i lakin laisa fiha alamatun alamatu hadha wala hadha arafna annaha harful ha'. Andaikan penulis mengatakan begini itu lebih baik saya rasa ya, dan lebih mudah dipahami. Idzan idza wajadna suratan, ya idza wajadna suratan lakin laisa fiha alamatu hadha wala hadha arafna annaha harful ha'i. Ya, tanpa perlu ada salihatan lil jim dan sebagainya, yang menurut saya akan semakin sulit untuk dipahami ya. Jadi kesimpulannya, apabila kita mendapati suatu bentuk, akan tetapi pada bentuk tersebut tidak ada tanda ini yang dan tanda yang ini, arafna anna harful ha, maka jadi kita tahulah bahwa itu adalah huruf ha, sehingga maklumlah dia, sehingga ketidakadaan itu pun menjadi tanda bagi dirinya. Nah, oleh karena itu artinya sah saja ya, sah saja alamah itu adamiyah. Jadi sah saja alamah itu adamiyah. Apa tanda huruf ha? Oh, tanda huruf ha adalah enggak ada titik, ya kan gitu. Berarti adamiyah. Kenapa bisa? Karena asyul mahsur. Karena sesuatu tersebut apa? Telah terbatasi. Kecuali sesuatu itu tidak terbatasi, maka tentu kita harus memberikan ciri. Karena al-alamah alam, sebagaimana yang dikatakan di atas tadi, al-alamah alamun. Alamah itu adalah panji. Sehingga, labudda ayyakun amrun wujudiyan. Tapi, ya, sesekali ataupun terkadang, ya sesuatu yang terbatas itu sah saja alamah menjadi sesuatu yang adamiyah. Ya seperti kasus jim, ha, dan kha ini. Nah, saat dia itu tidak ada titik di bawah, saat dia tidak ada titik di atas, berarti ha lah dia. Maka ketidakadaan berarti alama, kan begitu kan? Ketidakadaan adalah alama. Nah begitu. Wallahu alam. Ya, masya Allah ya. Masih A pagarnya biru. Nah, iya. Masih B pagarnya kuning. Nah, umpama. Masih B enggak ada pagar. Nah, iya. Itu kan alam, kan? Iya, iya, otomatis. Karena kan maksur, ya kan? Asyai maksur. Karena sesuatunya itu sudah terbatasi, kan gitu. Iya, betul, Masya Allah. Iya, tandanya berarti rumah si B, ya, rumah si C enggak ada pagar, kan gitu. Iya, cocok itu, Masya Allah. Pas sekali. Nah, jadi yang ini enggak juga, yang ini enggak juga, ya berarti yang ketidakadaannya merupakan cirinya dia, kan gitu. Iya. Rumahnya sama. Iya, rumahnya sama, kan gitu. Iya, rumah komplek, ya. Masya Allah. Iya, ya, betul. Cuma kan biasanya rumah komplek ini pagar bikin sendiri, ya, kan gitu. Bentuknya sama semua. Iya, ya, betul. Masya Allah. Nah, jadi demikian. Ini perumpamaan yang cukup bagus, ya, ataupun tinjauan, ya, tinjauan yang cukup baik, ya, dengan memberikan perumpamaan huruf jim, ha, dan kha. Ya, karena memang kita selalu ngomong begitu, huruf ha itu seperti apa? Huruf ha itu adalah yang cirinya ataupun tandanya nggak ada titik bawah, nggak ada titik atas. Ya, berarti itu tanda, kan gitu. Baik, wallahu a'lam. Tapi ada syaratnya. Iya, asy-syai' mahsur. Itu dia tadi syaratnya. Asy-syai' mahsur. Sesuatu itu mesti sudah terbatasi. Iya, jadi barulah bisa, barulah sah alamah itu adamiyah. Makanya kan idza kana asy-syai'u mahsur. Ini jawabannya. Jawabannya jadi idza kana asy-syai'u mahsuran shahha an takuna al-alamah adamiyah. Karena kan tadi, karena memang awalnya kita dikritisi. Ya, di atas kan dikritisi. Fa idza qala qa'il. Jadi kalau ada orang yang ngomong, kaifa taj'aluna 'alamatal harfi adamiyah? Bagaimana bisa tanda itu adamiyah? Maka jawabannya, idza kana syai'un mahsuran, kalau sesuatu itu sudah terbatasi, sah. Ya, sah an takuna al 'alamatu adamiyah. Wallahu a'lam. Jelas? Ya, jadi itu aja diingat itu jawabannya. Idza kana syai'un mahsuran, shah an takuna al-alamah adamiyah. Kalau mau lebih jelas ngasih perumpamaan ke dia, ya ini cukup baik ini, ya. Al-jim wal ha wal kha. Tiga-tiganya adalah huruf yang tulisannya sama. Satu. Jim itu kita katakan ada titik di atas. Ada titik di bawah. Ha al kha kita katakan ada titik di atas. Nah, sementara ha laisa laha nuqtah. Dia enggak punya titik. Sehingga setiap kita dapati bentuk yang enggak ada titiknya, berarti dia adalah ha, kan begitu. Nah, demikian, wallahu a'lam. Ya, lanjut Mas Joko. Kullu kalimatin taqbalu alamatil ismi wa alamatil fi'li fahiya harfun. Nah, jadi kesimpulannya, setiap kita mendapati ataupun setiap kata kali setiap kalimat yang tidak dapat menerima tanda isim dan tidak dapat menerima tanda-tanda fi'il, maka dia adalah harf. Ya, bukan nggak bisa, memang nggak diterima dia. Kalau kita cekokin bisa aja, kan gitu ya. Tapi nggak diterimanya. Saat kita cekokin dia nggak nerima. Sehingga maka benarlah kata al-imam as-sanhaji, la yasluh, nggak pantas bersamanya. Karena dia nggak nerimanya juga, minun, nggak bisa, memang nggak nerima dia. Bisa aja, ya bisa aja kita cekokin, tapi dia aja nggak nerima minun, kan gitu. Ya, atau misalkan alaun, kan, gitu. Atau misalkan fiun, kan, gitu. Ya, atau alfi, gitu. Ya, nggak nerima dia. Baik, wallahu a'lam. Lanjut Mas. Wa mithalul harfu hal qad as-sinu. Ini juga kok bisa wa mithalul harfu, ya? Iya, seharusnya idhafah, kan? Iya, seharusnya itu apa? Mungkin salah cetak ini. Wa mithalul harfi hal qad as-sinu sawfa ta'u ta'nisi sakinati ila huruful khafdi. Iya, ini salah lagi nih, ya. Tis'atun ad-daha. Iya, benar. Ad-dahal mu'allifu wa hiya mim ila wa huruful qasami izan al amthilatu mawjudatun mutawaffiratun indana. Iya. Nah, contoh huruf-huruf, ya, contoh huruf adalah hal, qad, as-sin, sawfa, ta'u, ta'nis, sakinah. Begitu juga dengan huruful khafat yang disebut oleh mu'alif ada 9, ya, tis'atun addahal mu'alif, Ya, tapi sebagaimana kita katakan kemarin, menurut saya mu'alif tidak menyebutkannya 9 tapi menyebutkannya 10. Wahiyya min ila dan seterusnya, min ila an alafi warubu dan seterusnya, wa huruful qasam dan huruf qasam itu juga adalah huruf. Nah, kalau kita katakan ya huruf qasam ini termasuklah huruf khafat tadi. Ila hurufil khafdi tis'atun addahal mu'alif, ya mu'alif menyatakannya ada 9 tapi sebenarnya dia nyatakan di situ ada 10 ya, wa huruful qasam. Idan al-amsilah mawujudah mutawaffirah indana. Kesimpulannya, misal apa namanya, contoh-contoh tersebut itu ada di pengetahuan kita gitu ya. Mutawaffirah apa ikhwan? Lupa saya. Banyak. Oh iya, betul-betul. Al-amsilah mawujudah mutawaffirah indana. Jadi contoh-contohnya adalah ada banyak sekali ya. Jadi contoh-contoh tersebut, contoh-contoh huruf itu ada banyak sekali di sisi kita. Banyak sekali. Mungkin. Wallahu a'lam. Ya, tinggal silakan Mas baca. Baqiya qala ma taquluna fi al allati min alamatil ismi hal tadkhulu fi kalamil muallif huna. Iya, fi kalamil muallifi ya. Nah, baqiya yuqal, tinggal permasalahannya ya, tinggal ada satu permasalahan lagi ya, jadi selesailah permasalahan isim, selesailah permasalahan fi'il, selesailah permasalahan haraf setelah kita baca ataupun setelah kita terangkan, maksudnya setelah syarih dan musannif menerangkan tanda-tandanya, definisinya, ciri-ciri dan sebagainya, maka tinggal ada satu permasalahan. Baqiya yuqal ma taquluna fi'al, kira-kira kamu hukumnya apa al ini? Ma taquluna fi'al, kira-kira kalian hukumnya apalah al ini? Jadi tinggal ada satu permasalahannya ini, kira-kira kalian kalian hukumnya apa al ini? Allati min alamatul ismi, maksudnya al yang merupakan tanda isim itu loh, kan gitu. Hal tadkhulu fi kalamil muallifuna, apakah dia termasuk ke pembahasan muallif di sini? Apakah dia isim, apakah dia fi'il, apakah dia huruf, atau huna di sini maksudnya apakah dia huruf? Apakah dia masuk kategori huruf yang didefinisikan oleh Imam As-Sanhaji itu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li? Apakah al bisa kita nyatakan harf? Hal tadkhulu fi kalamil muallifi huna? Apakah al ini masuk ke pernyataan muallif di sini? Makanya problem. Baki ayyuqal kan nih. Jadi tinggallah satu permasalahan. Ma taquluna fi al? Apa pandanganmu di al, tentang al? Apa pernyataanmu tentang al? Yang mana al ini merupakan tanda isim itu loh. Ya, kalau kita kira-kira begitulah bahasa kita. Ya, al yang tanda isim itu loh. Hal tadkhulu fi kalamil muallifuna? Nah, ini problemnya. Maka jawabannya, silakan Mas. Fanaqulu al muallifu qala fil awwali harfun ja'a li ma'na wa laysa laha ma'na. Wa qala ba'du nahwiyina bal al laha ma'na. Tufidul umuma wa tufidu bayanal haqiqati wa tufidul ahda wa ala hadha fa'al tu'tabaru minal hurufi li'annaha harfun ja'a di ma'na. Baik. Fanaqul, maka kita katakan begini, ya, jawaban kita untuk problem tadi, al-mu'allifu qala fil awal, ya, di awal-awal kan mu'allif sudah ngomong harfun ja'a li ma'nan, huruf yang punya makna, maksudnya kismul kalimah ya, kismul kalimah itu adalah huruf yang punya makna ya, kismul kalimah isim, fi'il dan huruf yang punya makna, kan di awal-awal kan penulis sudah ngomong, maksudnya Imam As-Sanhaji sudah berkata harfun ja'a li ma'nan, itulah yang kalimah maksudnya ya, huruf yang punya makna, itulah yang kalimah. Wa an laysa laha ma'nan, berarti al bukan harf yang artinya bukan kalimah ya, karena al laisa laha ma'nan, karena al itu enggak punya makna. Wa qala ba'dun nahwiyyin, tapi sebagian nahwi ya, sebagian ahli nahwu berkata al itu punya makna ya. Enggak, al itu punya makna, bal al allaha ma'nan. Apa itu tufidul umum? berfaedah untuk pencakupan wa tufidu bayan al-haqiqah, dan berfaedah menjelaskan hakikat dari sesuatu, wa tufidul ahda, dan menjelaskan ataupun memberikan faedah tertentu gitu, atau pengkhususan gitu, al-ahda. Wa ala hadha fa'al tu'tabaru minal huruf. Nah, kalau berdasarkan keterangan ini, berarti al dianggap huruf. Li'annaha harfun ja'ala ma'nan. Karena al punya makna. Lalu gimana? Apakah ya jawaban yang atas atau jawaban yang bawah yang kita pilih? Karena kan begini. Bukankah mu'alif di awal sudah ngomong harfun ja'ala ma'nan wa al laysa laha ma'nan, dan al itu enggak punya makna. Berarti ya al bukan harf dan artinya al bukan kalimat. Sementara tapi permasalahannya sebahagian ahli nahwu mengatakan bahwa al itu justru punya makna. Kenapa? Karena dia memberikan faedah keumuman, dia memberikan faedah hakikat, hakikat kan gitu. Dia memberikan faedah ahad. Ya berarti al dianggap huruf kalau memang demikian. Wa ala hadza, ya kalau memang demikian fa'al tu'tabaru minal huruf. Li'annaha harfun ja'ala ma'nan, karena si al tadi punya huruf yang punya makna. Berarti as-sama'u dua kalimah. Ya kan gini ya. Berarti as-sama'u dua kalimah. Ya. Namun saya mengkritisi pernyataan yang kedua ya. Namun ini perspektif saya pribadi ya. Saya mengkritisi pernyataan kedua karena kalau inilah alasan sesuatu itu bisa kita katakan kalimah, maka nanti banyak sekali jadinya kalimah. Karena apa? Istaf'ala itu berarti dua kalimah juga. Af'ala berarti dua kalimah juga. Fa'ala berarti dua kalimah juga. Contoh misalkan misal jalasa ya. Contoh misal jalasa, lalu menjadi jalasa, apa fungsinya, apa faedahnya jalasa atau ajlasa, apa faedahnya? Iya, yufidut ta'diyah, kan ini yufidut ta'diyah, berarti jalasa dua kalimah. Mana kalimah keduanya? Kalimah keduanya adalah iya, huruf yang serupa dengan ainul kalimah. Satu jalasa, satu huruf yang serupa dengan ainul kalimah. Atau ajlasa, mana kalimah pertamanya? Hamzah. Hamzah di awal, baru kalimah keduanya jalasa. Ya maka jadi banyak yang seperti itu kan gitu ya. Nah oleh karena itu ya, kalau saya mengatakan bahwa as-sama dan juga ya, dan juga ajlasa, kemudian aslama, kemudian apalagi ahbara dan sebagainya ya, seperti ahbara dan yang lain-lainnya, maka tidak ada satupun dari mereka yang mengatakan, maksudnya ahli nahwu yang mengatakan bahwa itu adalah dua kalimah. Ya semuanya mereka mengatakan bahwa ajlasa ataupun af'ala, fa'ala, istaf'ala, if'au'ala, if'awwala dan sebagainya, semuanya itu adalah satu kalimah. Tidak ada dari mereka yang mengatakan bahwa itu adalah dua kalimah. Nah jadi kesimpulannya ya, kalau saya lebih memilih bahwa al ini bukanlah kalimah, yang berarti tidak dapat kita kategorikan sebagai harf walau dia punya faedah. Karena ada banyak huruf-huruf yang memang punya faedah tapi tidak dinyatakan sebagai kalimah. Terus standar huruf yang bisa dinyatakan kalimah seperti apa? Ya mungkin ini lagi-lagi kayaknya butuh kepengalaman kita terhadap bahasa Arab ya, barangkali demikian, untuk menentukan bahwa itu adalah kalimat atau bukan. Karena kalau tolak ukurnya seperti ini ya, ini benar ya, maksudnya tentang pernyataan sebahagian nahwu bahwa al itu punya faedah, itu enggak kita pungkiri ya, kita bukan mengkritisi yang itu, tapi mengkritisi soal hasilnya ya, hasil dari ketika ahli nahwu mengatakan bahwa al itu tufidul umum, al itu tufidul bayan al-haqiqah, al itu tufidul ahda, tapi kesimpulannya adalah bahwa berarti al dianggap harf. Nah, di sini yang kita mengkritisi. Ya, di sini yang kita kritisi bahwa berarti al dianggap harf karena dia punya makna. Tidak ya. Jadi tidak selamanya yang memiliki faedah lalu kita bisa katakan dia adalah kalimah. Karena ketika kita bilang dia harf, berarti dia kalimah. Yang berarti mau enggak mau kita harus bilang bahwa as-sama dua kalimah, dan tidak ada satupun dari mereka yang mengatakan bahwa as-sama dua kalimah. Bahkan sebahagian mereka saja ya, seperti banyak mufassir ketika menjelaskan yadribunahum, mereka beranggap bahwa itu adalah satu kalimah, malahan yadribunahum satu kalimah. Iya, padahal seharusnya tiga. Ya kan gitu. Karena apa? Ada dua dhamir di situ, satu fi'il dan dua dhamir. Satu dhamir rafa' muttasil dan satu dhamir nasab muttasil, dan kita sepakat dhamir adalah isim dan isim adalah jenis kalimah. Tapi gitu pun ada dari mereka yang justru tetap mengatakan itu satu kalimah. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi kalau as-sama, ya kayaknya mustahil sekali ya. Dan saya memang belum dapat juga ada yang menyatakan bahwa as-sama pun itu dinyatakan sebagai dua kalimah. Wallahu a'lam. Ya, jadi kira-kira demikian. Baik. Lanjutkan bacaannya Mas Mas apa Mas Rafi? Berjawab laisat minal hurufil istihrad istihrahan karena mu'allif faqal harfun jari makna rukba maknaha taqlilu wa takthir lakinnaha mukawwanatun min thalathati hurufin law jaza'at jaza'taha wa qulta ar-ra ma sara laha makna. Baik, kemudian ada pertanyaan, warra fi rubbah hal hiya minal hurufi amla? Ra yang ada di kata rubba, ra yang ada di kalimah rubba, apakah itu termasuk huruf atau tidak? Wal jawab laisa minal hurufi istilahan. Maka jawabannya ini bukan huruf secara istilah. Ra yang ada di kata rubba ini bukan huruf secara istilah. Kalau saya katakan, ya, lagi-lagi mengkritisi ya, tapi perspektif pribadi. Kalau saya katakan ar-ra itu adalah huruf secara istilah. Jadi ra termasuk huruf secara istilah. Tapi istilah yang mana? Kan gitu ya. Karena di dalam istilah kita huruf itu memang ada dua maksud. Ya, merujuk kepada dua maksud sebagaimana yang selalu kita katakan. Ada yang dimaksud harfun mabanin dan ada yang dimaksud dengan harfu ya, harfu mabanan dan harfu ma'nan. Baik harfu mabanan maupun harfu ma'nan kedua-duanya adalah istilah. Karena kalau lawan istilah apa? Lughatan. Kan ini. Karena kalau huruf secara lugah ini huruf namanya atau ini atau itu pojok itu huruf secara lugah. Jadi huruf secara lugah adalah itu. Nah, jadi alif ba ta sa enggak mungkin ini huruf secara lugah. Tentunya huruf secara istilah juga. Tapi istilah huruf secara istilah di dalam mata pelajaran kita ini merujuk kepada dua maksud dan kedua-duanya sama-sama secara istilah. Yang satu namanya istilah harfun mabnan, yang satu istilah harfun maknan. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Ya. Apakah saya yang salah? Ya. Silakan lakukan pencerahan. Ya, namun saya katakan laisat minal huruf istilahan. Ya, kata-kata istilahannya ini. Jadi ya ra tetap kita katakan harf fil istilah, tapi tidak harfun maknan, namun harfun mabnan. Li'annal mu'allif qal, karena apa? Karena Imam Ibnul Ajurum mengatakan harfun ja'a li ma'nan. Sementara ra harfun laisa laisa lahu ma'nan. Wa rubba ma'naha at-taqlil, dan rubba itu sendiri maknanya adalah at-taqlil jarang, wa takfir atau sering. Lakinnaha mukawwanatun, tapi dia bermakna jarang atau sering ini terdiri dari tiga huruf min thalathati hurufin. Jadi rubba itu bermakna bisa bermakna taklil dan bisa bermakna takfir itu dengan ketentuan terdiri dari tiga huruf tersebut, bukan ra-nya saja, bukan ba-nya yang pertama saja dan bukan ba-nya yang kedua aja, tapi memang ketiga-tiganya itulah yang bermakna taklil dan takfir. Sehingga ra tidak bisa kita katakan harfun ma'nan, tapi kalau dibilang harfun ma'benan maka benar. Nah, begitu. Wallahu alam. Lau jaza'taha wa qulta ar-ra ma sara laha ma'nan. Dan kalau kita jus-juskan, iya, pisah-pisah ya, kita bagi-bagi gitu. Maka ar-ra tidaklah dinyatakan sebagai huruf yang punya makna. Wallahu alam. Baik, lanjut, Mas. Wal mimu fi mim laysat harfan. Karena laysa laha makna. Wan-nun fi mim laysa bi harfin. Idzan al-harfu ma la yadkhulu alayhi 'alamatul ismi wala fi'l. Lakin al-harfa mustalaha 'inda nahwiyyin wa ladhi lahu makna. Ya. Wal mim, dan juga dan begitu juga dengan huruf mim yang ada di min. Ya, huruf mim yang ada di kalimat min. Laisa harfan. laisat harfan, maksudnya laisat harfa ma'nan, ya laisat harfa ma'nan. Li'annaha laisa laha ma'nan. Kenapa kita bilang dia bukan harfun ja'a li ma'nan seperti pernyataan musannif? Ya karena dia enggak punya makna. Kalau mimnya saja, mim yang ada di min itu. Wa nun fi min laisa bi harfin, maksudnya bi harfi ma'nan, bi harfi ma'nan. Dan min dan nun yang ada di min itu juga tidak memiliki atau bukan huruf ma'nan. Idzanil harfu ma la yadkhuru 'alaihi alamatul ismi. Jadi kesimpulannya, huruf ma'nan itu adalah yang tidak bisa kemasukan tanda isim walal fi'li dan tanda fi'il. Walakinnal harfal mustalaha indan nahwiyyin huwa alladhi lahu ma'nan. Akan tetapi, huruf secara istilah di sisi ahli nahwu adalah huruf yang memiliki makna. Sekali lagi, di sini kita katakan bahwa yang tepat adalah walakinnal harfa ma'nal istilah, ya, ataupun walakinna harfal ma'nal mustalaha indan nahwiyyin huwa alladhi lahu ma'nan. Karena baik itu harf mabnan ataupun harf ma'nan, kedua-duanya adalah istilah indan nahwiyyin. Karena harf indan lughawiyyin itu adalah taraf, iya, yeah. Ya, jadi haraf indal lughawiyyin adalah taraf, sementara haraf indan nahwiyyin ya, tangqasimu yang qasimu ila qismain, jadi harfun mabnan wa harfun ma'nan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi baik itu huruf mabnan yaitu maksudnya huruf hija, alif, ba, ta, sa, jim, itu adalah istilah di, menurut ahli nahwu juga. Jadi bukan huruf yang punya makna ini saja yang istilah di sisi ahli nahu, tapi huruf yang hijak itu juga istilah di sisi ahli nahu. Wallahu alam. Fa khulasatul babil an, ya kita baca aja khulasahnya. Silakan Mas, coba baca. Ya, silakan. Yang alladhi tufidul umum, tufidul bayana matifan, penjelasan tufidul ahdan. Penjelasan dari tufidul umum. Oh, tufidul umum seperti contoh tufidul umum adalah misal iya seperti innal insana lafi khusrin. Nah, itu tufidul umum. Ya, innal insana lafi khusrin. Hewan kulluhu tahir. Ah, atau al hayawan kulluhu tahir. Ya, semua binatang itu, semua hewan itu adalah suci. Ya, atau innal insana lafi khusrin. Seluruh manusia itu pasti binasa, merugi, ya atau binasa sama aja ya. Jadi seluruh manusia itu binasa ataupun merugi atau celaka kan ya. Semuanya, ya umum, selama namanya manusia. Adapun tufidul haqiqah seperti misalkan ketika kita katakan apa ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, ini haqiqah. Hakikat laki-laki, hakikat laki-laki itu adalah mengayomi istrinya. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, itu hakikatnya. Nah, ini tufidul haqiqah. Adapun tufidul ahad seperti misalkan kita katakan ar-rajulu dhahaba, ya laki tersebut pergi. Nah, demikian. Jadi itu tufidul ahad. Berbeda dengan kalau kita katakan dhahaba rajulun dengan dhahabar rajulu. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Ya, secara garis besar sebenarnya al itu hanya terbagi kepada dua, dan ini juga sudah pernah kita terangkan di kitab Muyassar. Ya, kalau enggak jenis, maka ahad. Dua aja. Jadi jenis sama ahad. Hanya saja memang ahad itu nanti terbagi lagi kepada tiga bahagian, dan jenis itu terbagi lagi kepada dua bahagian. Ya. Nah, di antara satu bahagiannya terbagi lagi kepada dua bahagian, kalau enggak salah-salah. Ya, kalau masih ingat ya, saya pun lupa-lupa juga. Ya, benar. Tentang al. Hah? Oh, secara garis besarnya lagi ya. Oh iya benar, sebelum itu juga ada pembagian lagi. Jadi al itu terbagi kepada dua. Ada yang dia itu mufid dan ada yang dia itu zaidah. Ya, ada yang mufidah, ada yang zaidah. Mufidah maksudnya memberikan faedah seperti kita katakan tadi, tufidul umum, tufidul bayanil haqiq, bayanil haqiqah dan sebagainya. Dan ada yang zaidah, enggak punya faedah. Nah, jadi yang enggak punya faedah itu kita namakan dengan kita katakan itu sebagai harf menurut pernyataan musannif syarih ya. Jadi yang enggak punya faedah itu laisa harfan. Ya, laisa harfan. Yang punya faedah annahu harfun. Harfun kan itu bahwa dia adalah huruf. Nah demikian. Nah, jadi secara garis besar itu ya. Jadi mufidah sama zaidah. Ya mufid terbagi pada dua lagi ya. Nah, kemudian ta'rif dan mausuliyah. Oh iya ya masyaallah. Masih ada ta'rif sama mausuliyah ya. Kemudian yang ta'rif terbagi lagi kepada dua. Nah itulah dia yang ahad sama jenis ya. Masyaallah. Iya ya. Jenis terbagi dua ya. Banyak kali ya. Ya lupa saya masyaallah. Jadi al secara garis besar terbagi pada dua, yaitu mufidah sama zaidah. Lalu yang mufidah itu terbagi lagi kepada dua, yaitu yang ta'rif sama yang mausul. Ya, jadi ta'rif sama yang mausul lah. Kemudian yang ta'rif itu terbagi lagi kepada dua, yaitu ahad sama jenis. Yang ahad itu ada tiga, yang jenis itu ada dua. Wallahu a'lam. Ya demikian, insyaAllah. Tapi itu perlu ya untuk dihafal ya, diingat. Ya, itu penting juga buat diingat. Ya, dulu pernah saya ini kan ya, saya bikinkan dan Septian nyatatnya ya. Jadi kalau mau apa ya tanya aja sama Septian. Baik. Kemudian, di Alfia belum tahu ya Pak ya. Kita belum masuk kayaknya sampai sana. Sebenarnya udah kita bahas hal, cuma kayaknya nggak ada rincian seperti itu ya. Atau belum, mungkin rinciannya nanti barangkali. Kemungkinan nanti. Ya kita baca dulu fakhulasatul babil an. Ya ini saya baca aja biar enggak terlalu lama ya. Kesimpulan ataupun apa ya khulasah? Ringkasan ya. Ringkasan bab ini, ya bab saat ini atau bab yang sekarang ini. Awalan pertama, annal kalama 'indan nahwiyyin hadzul huwa al-lafdzul murakkabul mufidu bil wada'. Karena bahwasannya kalam itu di sisi ahli nahwu ialah lafaz yang tersusun yang mufid bil wada'. Nah ini benar. Ini benar-benar kalam menurut ahli nahwu. Jadi kalam menurut istilah ahli nahwu ialah istilah untuk lafaz yang tersusun yang dapat memberikan faedah bil wada, dengan peletakan. Itulah kalam, makna dari kalam. Jadi kalam itu merupakan ungkapan istilah untuk lafaz yang tersusun yang dapat memberikan faedah dengan peletakan. Namun kan kalau ini terus-terusan kita ungkapkan itu kan terlalu menyulitkan, sehingga mereka membuatkan istilahnya, istilah untuk al-lafdzul murakkabul mufidu bil wada' ini dengan mengatakan kalam. Itulah istilah untuk al-lafdzul murakkabul mufidu bil wada'. Jadi makna kalam secara istilah ahli nahwu adalah lafdzun murakkabun mufidun bil wada'. Nah demikian. Tsanian, yang kedua, aqsamul kalami thalatha. Qism kalam itu tiga. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Yaitu isim, fi'il, harf yang memiliki makna. Inilah qism kalam dan enggak akan keluar dari ini. Enggak akan keluar dari ketiga jenis ini dan enggak akan lebih dari ketiga jenis ini. Di mana kalam komponen-komponen kalam itu kalau enggak berupa isim, fi'il pasti harf. Buktinya wadalil wahada taksim at-tatabbu wal istiqra. Bukti atas pembahagian ini bahwa komponen kalam itu hanya tiga saja itu adalah at-tatabbu wal istiqra. Pengkajian dan penelitian secara komprehensif. Di mana sisi komprehensifnya? Ya, di sini diterangkan oleh syarih. Karena ulama an-nahwi tatabba'u kalam al-arabi. Fawajaduhu la yakhruju an hadhihi thalatha. Karena ulama nahwu itu mereka mengkaji dan mentelaah kalamnya orang Arab, ucapan-ucapan orang Arab, bahasa orang Arab. Lalu mereka mendapati fawajaduhu dari ketika mereka melakukan penelitian tadi terhadap kalam orang Arab, maka mereka mendapati bahwa kalamnya orang Arab itu enggak keluar dari tiga jenis ini. لا يخرج عن هذه الثلاثة يتو اسم في إلا الحرف ولاحظوا أنكم لو ذهبتم لقراءة تراجم علماء اللغة. Dan ketahuilah atau perhatikanlah, walahidu, dan kalian perhatikanlah bahwasannya bahwasannya kalian kalau apa namanya kalau mau membaca biografi ulama nahwu, ulama bahasa, jika kalian ingin ataupun kalau kalian mau membaca biografi ulama lughah ataupun ulama bahasa, wa ma laqauhu min al-inai wat ta'bi, dan apa yang mereka tempuh, apa yang mereka dapati ataupun apa yang mereka lewati gitu ya, wa ma laqauhu min al-ina berupa jerih payah, kesusahan, wattaab ya, dan kecapean gitu ya, apa ya, keletihan ya, jadi berupa jerih payah dan keletihan ya, itu bahasa yang bagus ya, masyaallah, ditatabbu'il badwi, untuk meneliti orang-orang Arab Badwi, ya, la'allahum yajiduna kalimatan wahidatan, dengan harapan mereka bisa ngedapatin satu kalimat dari kalimat-kalimatnya orang Arab, ya, kalimat-kalimatnya Arabiyah, qabla an tataghayyara al-sinatu ahli al-muduni, sebelum dirubah oleh lidah-lidahnya orang kota. Li'anna ahlal muduni ikhtalatu bil qawmin ladhina futihad biladuhum fataghayyara lisan. Karena orang-orang kota ini kan dia berikhtilat, bercampur baur dengan orang-orang yang negara ataupun kampungnya mereka itu ditaklukkan oleh Islam, kan begitu. Jadi mereka ahlul mudun, maksudnya orang kotanya orang Arab itu mereka bercampur baur dengan kaum-kaum yang negaranya mereka taklukkan. Fataghayyar lisan, sehingga terjadilah perubahan lidah, logat. Wasaratil lughatul arabiyyatu la tujadu illa fi butunil awdiyah. Sehingga jadilah bahasa Arab itu, maksudnya bahasa Arab yang asli itu, enggaklah kita dapati kecuali di perut-perut lembah, illa fi butunil awdiyah, maksudnya di pedalaman ya. Di pelosok, iya betul. Fi butunil awdiyah, ya, di perut-perut lembah. Wa manabitis syajar, ya di pelosok, maksudnya di tempat yang banyak tumbuh pepohonan. Ya, maksudnya bukan kota lah kan gitu ya. Pelosok. Fasara ulama'ul lughati yadhhabuna kulla madhhabin fil barari yatlubuna arabiyan yukhbiruhum bi kalimatin wahidatin. Maka ketika para ulama melihat hal tersebut, jadilah mereka itu, maksudnya berinisiatiflah mereka itu untuk pergi ke seluruh madhhab, ke seluruh tempat. Jadi untuk pergi ke seluruh tempat, fil barari, di seluruh semenanjung Arab. Jadi mereka pergi ke seluruh tempat di semenanjung Arab yang ada, ya ke Butunil Audia, ke Manabitis Syajar, kan gitu. Ya tulubuna, hanya untuk sekedar mencari Arabian, orang-orang Arab Badui, yukhbiruhum bi kalimatin wahida, agar mengkhabarkan satu kalimat doang. Sampai segitunya. Untuk mencari bahasa Arab yang asli, agar bisa ngedapatin kalimat yang memang digunakan oleh orang Arab yang asli. Karena orang Arab kota nggak bisa dipercayai. Ya memang iya, maksudnya itu tadi gara-garanya ya. Bukan berarti maksudnya pembohong ya. Maksudnya nggak bisa dipercaya di sini, ya nggak bisa dijadikan dasar lagi, nggak dapat dijadikan bukti lagi begitu. Nah sehingga mereka berinisiatif untuk melakukan perjalanan ke seluruh penjuru, kulla madhhabin, ya, ke seluruh tempat. Fil barori, di semenanjung Arab. Yatrubuna a'rabiyan, ya. Mereka meminta kepada orang-orang Arab Badui, yukhbiruhum, untuk dikhabarkan bi kalimatin wahidah. Satu kalimat doang. Ya, untuk ngedapatin itu aja. Untuk memastikan. Min ajli ayyus bituha, untuk memastikan. Ya, min ajli ayyus bituha, hanya sekedar untuk memastikan doang. Bahwa ini memang benar bahasa atau tidak. Nah, demikian. Lihada naqulu, oleh karena itulah kita katakan innal ulama'a tatabba'u wastaqra'u. Memang begitulah kelakuan mereka. Kelakuan yang menguntungkan kita saat ini. Tatabba'u wastaqra'u. Mereka itu bertatabbu' dan beristiqra'. فَلَمْ يَجِدُوا كَلَامَ الْعَرَبِ يَخْرُجُ عَنْ هَذِهِ الْأَقْسَامِ ثَلَاثَةً. Sehingga kesimpulannya, mereka enggak ngedapati bahwa kalam yang orang Arab itu keluar dari tiga jenis ini. وَكُلُّ قِسْمٍ مِنْهُ لَهُ عَلَامَةٌ. Dan setiap qism itu punya tanda. Alamatul ismi arba'ah, tanda isim itu empat. Al-khafdu wat-tanwinu wa dukhulil alifi wal-lam wa huruful khafdi wa syi'ta faqul. Dan jika engkau ingin dan jika engkau mau silakan katakan wa huruful qasami, maksudnya huruf qasam juga alamatul ism. Tapi kalau enggak ya cukup dengan mengatakan wa huruful khafdi, karena huruf qasam juga termasuk huruf khafat begitu. Walakinna naqulu huruful qasami min huruful khafdi, akan tapi kita anggap bahwa huruf qasam itu adalah huruf khafat ya. Jadi Syarif sendiri sebenarnya beranggapan bahwa huruf qasam itu adalah huruf khafat. Tapi enggak tahu kenapa tadi beliau mengatakan bahwa anggapan beliau bahwa Imam As-Sanhaji menyebutkan huruf qasam itu ada 9. Huruf khafat itu ada 9. Ya, kalau memang kita menganggap bahwa huruf qasam itu termasuk huruf khafat, seharusnya kita katakanlah bahwa huruf khafat itu ada 10 disebutkan oleh muallif. Maksudnya oleh Imam Ibnu Al-Ajurrum. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas di sini Syarif mengatakan walakinna naqul, tapi kita berpandangan huruf qasam itu termasuk huruf khafat kata dia. Wallahu a'lam. Wa alamatul fi'li arba'ah. Ya, tapi kalau memang mau ya untuk yang di atas tadi, tapi kalau memang mau silakan mengatakan huruf qasam, maksudnya terpisah dari huruf khafat. Ya, silakan. Wa alamatul fi'li arba'ah, dan tanda fi'il itu ada 4. As-sin wa sawfa wa qad wa ta'u ta'nisis sakinah. Wa alamatul harfi, adapun ciri huruf itu alamatun adamiyatun. Tanda adalah tanda adamiyah. Tanda yang bersifat tiada kan ya. Jadi tandanya huruf adalah tanda yang bersifat tiada kan ya. Wa alamatul harfi alamatun adamiyatun. Fa huwa ma la yasluhu ma huwa dalilul ismi wa la dalilul fi'li. Apa tanda yang bersifat tiada itu? Tanda yang bersifat tiadanya tersebut adalah la yasluhu ma huwa dalilul ismi wa la dalilul fi'li. Ya, seperti tadi, enggak ada pagar atau enggak ada titik. Itulah tandanya kan ya. Baik. Yuqal, ada cerita, innal hajjaj ibn yusuf al-thaqafi, dikatakan al-thaqafi, maksudnya sesungguhnya al-hajjaj bin yusuf al-thaqafi, kita bilang al-thaqafi karena memang dia dari Thaqif, dan Thaqif merupakan salah satu kota di Taif. Wa kana rajulan harisan ala al-lughati al-arabiyyah, dimana ini si hajjaj ini, raja khalifah hajjaj ini adalah seorang laki-laki yang memang hirs betul terhadap bahasa Arab. Iya, jadi hiras ya, kalau bahasa kita hiras itu congok ya di sini. Jadi adalah seorang yang congok terhadap bahasa Arab. Ya Masya Allah, menjadi memang bahasa Arab aja gitu. Oh iya, rakus sekali sama bahasa Arab atau fans sekali gitu ya, fans sekali terhadap bahasa Arab gitu. Ya, fansnya bahasa Arab gitu lah kira-kira ya. Jadi ini adalah seorang lelaki, ya, Khalifah Hajjaj ini adalah seorang lelaki yang sangat fans terhadap bahasa Arab. Hah? Ya, pokoknya fans sekali lah. Tapi ada banyak faedah ya yang kita dapatkan juga darinya atas kefansnya, kefansnannya dia terhadap bahasa Arab. Itu kita ada banyak dapat faedah ya. Jadi memang mungkin melalui itulah jalan-jalan Allah ya. Bahkan melalui yang para ulama menyatakan bahwa dia ini adalah musuh Allah ya, sampai-sampai kan ya. Jadi Hajjaj ini adalah sampai-sampai mereka mengatakan musuhnya Allah kan begitu. Wa huwa alladhi a'rab al-Qur'an. Ya ini bayangin ya. Dan dialah yang mengi'rab al-Qur'an. Ya terbantu oleh kita ya. Wa huwa alladhi a'rab al-Qur'an. Ya karena memang ya, dia ahli bahasa, memang dia hirs sekali sama bahasa Arab kan gitu. Cowok kali sama bahasa Arab. Ya fans apa namanya? Fans kuat gitu ya. Apa bahasa kalau di fans club. Takallama 'indahu a'rabiyyun bi kalimatin fu'la. Faqala lahu al-Hajjaj laisat mawjudatan fil lughati al-arabiyyah. Tiba-tiba ada orang, seorang Arab Badui, Arabi, ya, ada seorang Arab Badui berbicara di sisinya, jadi berkata ataupun apa namanya? Berbicaralah. Jadi ada seorang Arab Badui berbicara di sisinya dengan kalimat yang berwazankan fu'lah, ya, dengan suatu kalimat. Jadi dia ketika dia berbicara muncullah keluarlah suatu kalimat yang kalimat tersebut berwazankan fu'lah. Faqala lahu al-Hajjaj, maka Hajjaj pun berkomentar ya ke orang tadi, ke orang Arabi tadi, laisat mawjudah fil lughatil arabiyyah, enggak ada wazan fu'lah itu di bahasa Arab kata dia. Laisat mawjudatun fil lughatil arabiyyah. Qal bal mawjudah, Kemudian orang Arabi tadi pun berkata, ada kok katanya. Kan gitu ya. Bal mawjudah, ada kok kata dia. Qala, lalu Hajjaj pun ngomong lagi, idhabi tibi syahidin minal Arabil iqhahi, ya, minal Arabil aqhahi, wa illa daratu unuqaka. Pergi, kemudian cari syahid, kata dia. Ya. Pergi dan datangkan kepadaku seorang bukti ataupun syahid, ya, saksi, ya, saksi dari kalangan Arab yang murni, ya, yang apa namanya itu ya, yang belum terkontaminasi. Jadi apa, datangkan saksi kepadaku, bawa saksi kepadaku orang Arab yang murni, gitu ya, iya, yang belum ikhtilat dengan orang ajam, kan gitu, belum tercampur baur dengan orang ajam. Wa illa darabtu unuqaka. Kalau kau enggak bisa datangkan syahidnya ataupun saksinya, ya, ya, bahwa fu'lah itu ada di bahasa Arab, kupenggal lehermu, kan gini. Wa illa darabtu unuqaka. Ya. Merindinglah orang kan ya. Fadhahaba ar-rajulu yatrubu fil bawadi. Maka si laki-laki itu pun melalang buana untuk mencari, ya, untuk mencarinya, untuk mencari syahid tersebut di seluruh pedalaman, ya, al-bawadi, di seluruh pedalaman. Ini bentuk jamak dari badia, ya. Al-bawadi bentuk jamak dari badia, di seluruh pelosok, ya, ataupun pedalaman. Yaqulu ar-rajul, ya, berarti laki-laki itu pun berkata, falam maka nadata yaumin. Kalau memang yaqulu, kok falam makana, ya? Seharusnya falamma kuntu dhaka yaumin wa idha bisyairin yunsid. Mestinya begitu, ya? Kan gitu kan? Falamma kuntu, kalau memang yaqulu, ya, kemudian laki-laki itu berkata, falamma kuntu dhaka yaumin, semestinya. Atau maksudnya mungkin yuqalu, ya? Atau enggak tahu, ya? Mungkin sebab kulisannya mu'alif, ya, barangkali. Maksudnya syari, di dalam menceritakan. Seharusnya yuqalu. Lalu dikatakanlah, ya, sampailah pada akhir apa namanya itu, ya, kisah. Falamma kana dzata yaumin, ketika laki-laki tersebut berada di suatu hari, wa idza bi syairin yunsid, tiba-tiba ada seorang syair lagi apa namanya itu, ya, lagi bersenandung ataupun melantunkan, rubama taqrahun nufusu minal amri lahu furjatun kahallil iqali. Syahidnya furjah. Di mana furjah berwajankan fa'la, kan gitu, ya. Jadi rubama taqrahun nufusu minal amri lahu furjatun kahallil iqali. Nah, jadi ada syair di mana wa idza bisyairin yunsid, ya, di mana si syair tadi, seorang syair tersebut itu melantunkan hal ini, ya, melantunkan lafaz ini, ya, menyenandungkan lafaz ini. Wa idza bisyaikhin akhar yati yaqul, dan tiba-tiba juga ada seseorang yang lain datang kepadanya sambil berkata, innal hajjat mata. Hajjat udah mati, katanya. Innal hajjat mata. Terus apa katanya? Qal, wallahi, ma farhi bimautihi ashad min farhi bihadal bait. Kata dia, kan gitu. Jadi, demi Allah, aku senang memang atas kematian si Hajjat, tapi kesenanganku atas kematian si Hajjat itu enggak lebih dahsyat dari senangnya aku mendapati bait ini, katanya. Mendapatkan bukti ini, kan gitu. Jadi kesenanganku terhadap kematian Hajjat itu apa namanya, tidak lebih dahsyat dibandingkan dengan senangnya aku terhadap bait ini, maksudnya mendapatkan bait ini. Fakafahu Allahul amra bimautil Hajjat, maka Allah pun menyelesaikan perkaranya dengan kematian Hajjat, wa biwujudis syahid, dan dengan didapatinya syahid. Nah, demikian. Jadi, ya, permasalahannya tidak selesai. Tapi wallahu alam, ya, apakah pernyataan Hajjat ini benar atau justru Arabi ini yang benar? Namun di sebahagian naskah saya lihat bahwa lafaznya memang bukan furja tapi farja. Ya, tapi coba antum teliti dan telaah, ya. Jangan-jangan Hajjat ini memang benar, enggak ada fu'lah di dalam bahasa Arab. Ya, jangan-jangan. Tapi untuk itu antum harus menelitinya secara mendalam untuk beranggapan bahwa memang tidak ada. Karena memang soalnya begini, kita enggak bisa sepelekan juga pernyataan Hajjat ini karena memang dia orang yang khairas darahan. Iya, terhadap bahasa Arab. Fushah. Fushah. Ya. Nah, karena enggak ada, wazan fa'la dan syahidnya itu kurang, sehingga sebenarnya ungkapan yang tepat bukan fa'la tapi fa'la. Jadi fasha. Iya, fasha. Begitu. Tapi karena ini tidak terselesaikan, ya karena tidak terselesaikan, sehingga akhirnya wazan fa'la terverifikasi kan ini, ya, terverifikasi gitu. Wallahu a'lam bishawab atau gimana. Yang jelas si penulis si rajul tadi dari sekian apa namanya, dari sekian lama dia melalang buana untuk mencari adanya syahid terhadap wazan fa'la, dia baru mendapatkan satu syahid ini, satu bait ini, ya kan itu, hanya mendapatkan satu bait ini, dan bait ini saya pernah baca di yang lain, di tempat yang lain, itu bacaannya farja. Lahu farjatun kahallil iqali. Wallahu a'lam. Cobalah ditelah ulang ya. Ya kalau masalah itu memang sudah banyak sekali ya, banyak sekali yang seperti fukra dan sebagainya. Tapi hajat enggak mengakui adanya wazan fa'la. Ya sehingga bacaannya bukan fa'la tapi fa'la begitu. Ya itulah ya, karena betul barangkali ya, karena hajat enggak mengakui. Tapi siapa tadi? Si A'rabi tadi dia masih keras. Enggak ada. Yang berarti artinya A'rabi meyakini bahwa ini fushah. Maksudnya wazan fa'la itu adalah fushah. Karena dia bilang bal maujudah. Bahkan dia negasin bal maujudah. Ada kok kan gitu. Kalau bahasa kita mungkin begitu lah ya. Ada kok kan gitu. Nah jadi intinya ini berimbang lah ya, berimbang. Wallahu'alam. Jadi silahkanlah buktikan mana yang mau antum kuatkan, apakah si A'rabi, si rajul tersebut, atau si hajjat ya, terkait hal ini. Wallahu'alam. Wa naqsidu bidhalika ya, dan tujuan kami menceritakan hal ini ya, maksudnya menceritakan permasalahan tadi, annan nasa kanu yatatabbauna al-araba. Memang orang-orang itu begitu kelakuannya, yaitu apa? Tatabbu' terhadap bahasa Arab, apa, melakukan penelaahan dan penelitian seperti cara tadi itu, secara komprehensif bahkan kan gitu. Wa yatlubuna min kulli janib, dan mereka mencari dari segala sisi. La'allahum yajiduna kalimatan arabiyatan lam tughayyirha iya, seharusnya kan? Kok alsanu ya? Atau memang ada alsanu? Di kamus? Iya, seharusnya alsina kan? Ada mas? Gak ada lihat kamus? Alsina lah. Oh iya, alsun. Betul. Berarti alsunu. Lam tughayyirha alsunu. Bukan mulut. Apa? Enggak, maksudnya eran pemakrum. Bukan, alsunu. Fa'il dari tughayyir. Oh iya. Ya, jadi mulut-mulut belum merubahnya. Oh iya. Memang ada ya alsunu ya? Masya Allah. Iya. Ada di kamus. Ada alsina juga ada, alsun juga ada. Iya, jadi mulut-mulut. Hah? Iya, ada dua. Insya Allah. Di kamus dhamma. Sini enggak ada. Bisa kita baca di alsin. Oh, tapi ya makanya buktinya kan mu'jam. Ya kan ini yang ngebuktiin. Jadi ya karena kan kalau masalah masalah harokat akhir atau tidak kan, ya masalah yang bukan harokat akhir kan itu yang nentuin mujam ya, yang mentah ya, yang nentuin kan mujam ya. Oh, di sini malah alsanu ya, kalau di mujamul ghani alsanu. Ya, kayaknya lebih bagus kita ke mujamul ghani lah, karena itu lebih bisa dipercaya ya, dibandingkan yang ainnya. Kalau di ainnya alsunu, tapi kalau di apanya, kalau di ya pokoknya lisan jamaknya bisa alsinah, bisa yang ini. Nah, tinggal yang ini nih, sinnya ini yang jadi permasalahan, apakah sinnya dhammah atau fathah. Kalau di mu'jamul ghani itu sinnya fathah. Bukan dhammah ya. Ya, jadi rajulun alsanu fasihun, wallahu alam. Ya coba nanti diteliti lagi ya, yang benar itu alsan atau alsun. Nah jadi wa yatrubuna min kulli janib la'allahum yajiduna, jadi mereka mencari dari seluruh sisi dengan harapan mereka mendapati satu kalimat Arab yang belum dirubah oleh mulut-mulut. Ya, lam tughayyirha alsun, yang belum dirubah oleh mulut-mulut. Ammal mudun faqad taghayyarat biwasitatil futuhat, adapun orang-orang kota, maksudnya orang-orang Arab kota, maka sungguh mereka telah berubah gitu ya. Faqad taghayyarat, ya, biwasitatil futuhat, gara-gara penaklukan, ya, penaklukan-penaklukan yang terjadi. Haitsu ikhtalatal arabu bil ajami fataghayyara al-lisan, dimana orang Arab itu bercampur baur dengan orang Ajam, bercampur baur dengan orang Ajam, sehingga terjadilah perubahan lidah. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.